ayo semuanya. Mas Adek sini yuk. Pasang kuda-kuda. Mas Nono, sini dulu. Bisa nyanyi bareng ke diri? Bisa. Bokongnya ini sini, bokongnya ini sini. Mana? Nyanyi ya. Kini udah capek belum? Udah belum? Terus.